Mitra bisnis, kontan menulis, sebanyak 39 kontainer minuman beralkohol impor tertahan bea cukai karena menunggu izin Badan POM yang belum keluar. Tertahannya kontainer ini mengancam pasokan minuman alkohol di akhir tahun yang umumnya mengalami peningkatan permintaan, khususnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali. Selain itu, kondisi tersebut juga mengancam keuntungan para importir dan penjual minuman beralkohol. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Apindo Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda? Ya, inilah kita susah omong ya. Ulah para pejabat birokrat kita itu, ya kan. Itu kan akan berdampak kepada pasti timbul persaingan dagang, ya kan. Di mana para buyer tentu karena langkanya barang, dia bisa menjual stok yang ada dengan harga yang setinggi mungkin, betul nggak? Nah, ini kan merugikan, ya kan? Merugikan pertama para pedagang yang dengan susah payah membangun usahanya, ya kan? Dan bertentu diperlakukan seperti ini. Ya. Itu jadi memang hal-hal semacam ini, kalau terjadinya pada momen-momen yang hari-hari biasa tidak menghadapi tahun baru, barangkali itu tidak begitu bermasalah, ya kan? Ini kan justru terjadi pada saat di mana, ya kan? Kesempatan mereka, saya bukannya setuju, ya kan, penjualan miras berkal alkohol itu, tapi dalam batas-batas tertentu, dia kan tidak diperjualkan secara bebas, ya kan, hanya di tempat-tempat tertentu. Yang seharusnya juga harus dipikirkan dampaknya kepada perluasan kesempatan kerja. Jadi dapat mendatangkan citra negatif bagi industri pariwisata? Kalau bukan mendatangkan citra buruk itu sudah lama terjadi. Yang seharusnya kita lakukan sekarang bukan nambah, ya kan? Mengurangi dong, ya kan? Mereka sekali lagi kan akan menjadikan negara kita bukan tujuan untuk berwisata. Next time mereka akan pilih-pilih, kan itu dampaknya menyebar kemana-mana, ya kan? Itu bagi mereka itu minum-minuman keras itu sama seperti minum air teh, ya kan? Iya, jadi jangan disamakan dengan kebutuhan rakyat. Yang itu jangan utik-utik lah, ya kan? Berarti perlu pertimbangan segala aspek untuk menetapkan sebuah peraturan. Jelas dong, iya kan? Kita semua sedang dirundung malang, iya kan? Pengangguran yang semakin lonjat, iya kan? Seharusnya setiap sektor yang mempunyai kesempatan untuk memberikan lapangan pekerjaan juga dilindungi, iya kan? Demikian Hasanuddin Rahman. Saya Kiki Wijaya.